Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu hukum mim sukun. Baik, sebelum kita masuk pada hukum mim sukun, kita buka halaman 27. Kita ulang sedikit beberapa contoh bacaan qalb, bacaan mengganti nun atau tanwin dengan mim, mim yang dibaca dengan gunnah yang panjang ketika bertemu dengan ba. Baik, halaman 27. وتفريقا بين المؤمنين من سبأ بنبأ يقين من سبأ بنبأ يقين Nun ketemu sin, hukumnya apa? Ikhfa. Tanwin bertemu ba, nah ini qalb. Tanwin bertemu ya, bina ba'in yaqinin. Idgham bi gunnah. Musaddiqan bi kalimatin min Allah. مصدقا بكلمة من الله تنوين bertemu ba qalb tanwin bertemu mim bi kalimatin min idgham bi gunnah fayakunu tayran bi idznillah Hukum lam pada biiznillah tipis atau tebal? Tipis, karena ada kasrah sebelumnya. Bushran baina yaday rahmatihi. Ya'rifuna kullam bisimahum. Bawahnya hadza mutasalun baridu wa syarabun hadza mutasalun baridu wa syarabun baridu wa syarabun ulangi hadza mutasalun ولكن كان في ضلال بعيد طيب ولكن كان حكم ما اخفاء اخفاء طيب ada sedikit revisi untuk kalimat ya'rifuna kullan bisimahum. Ya'rifuna kullam bisimam. Apa yang keliru di situ? Yang kurang apa? Ya'rifuna kullam bisimam. Kalimat bisimahum kurang satu huruf ya. Antara mim dengan ha ada alif lazimah ya, ada alif lazimah. Bisimahum. Isi mahum ada naprohnya. Antara mim dan ha ada naproh. Ada ya lazimah. Jadi tanda alifnya di atas apa? Di atas naproh. Nah, no, no. Baik. Sudah dipaham ya? Dipaham. Baik, kita masuk pada bab berikutnya, hukum mim. Nah. Baik, pembahasan hukum mim kita tuliskan dalam 4 halaman. Ya, dalam 2 lembar saja. 28 sampai 31 ya. Hukum mim ada 3, idhar, idgham dan ikhfa. Ya. Di sini yang kita contohkan adalah bacaan idgham dan ikhfa. Ya, bacaan idhar syafawi tidak kita khususkan dalam halaman tertentu. Ya. Baik, jadi yang pertama kita akan baca hukum idgham. Mim sukun akan dibaca idgham bila bertemu dengan mim. Mim ketemu mim, jelas mengalami idgham. Sebabnya apa? Kesamaan huruf yang sukun dengan huruf yang berikutnya. Baik. Yang intinya adalah kita menyempurnakan gunnah pada mim, karena sekarang mimnya sudah bertasdid. Ya. Sempurna, ya, bahasa dengan gunnah yang paling panjang. Nah, kita baca. Fi qulubihim maradun. Lahum maghfiratun Wa minkum mu'minun Faminhum muhtadin Wa kam min malakin Annahum mab'uthuna Innakum mujrimuna Lanjutkan empat baris berikutnya. Wahum mustakbirun Halaman 29. Fadal. Mic-nya di mana? Fadal. Baik. Yang belum? Mic-nya. Halaman 29. Wa antum mu'ridunna Wa antum muslimuna. Sebab tadi yang pertama diulangi, huruf ain di baca dengan suara yang mengalir. Mu'ari tidak putus. Ya. Wa antum mu'ridunna. Naam. Lanjut. Wa antum muslimuna. Wa lahum maqami'u. La yudkhilannahum mudkhalan. Ahsan. Berikutnya. Faminhum muhtadin wa minkum mu'minun wa ma hum minkum sanu'adzibuhum marrataini. Baik, ahsan. Awasalih. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ مَا هُمْ مِنْكُمْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أفرأيتم ما تحرثون. أحسن. نعم berikutnya. ثم وليتم مدبرين إنا معكم متربصون عليهم مؤصدة عليهم مؤصدة وكان سعيكم مشكورا. ulangi tadi عليهم مؤصدة علي حمزة عليهم مؤصدة terus وكان سعيكم وكان سعيكم مشكورا. طيب أحسن بارك الله فيك. halaman 30 hukum mim sukun yang berikutnya adalah ikhfa, ya. Ikhfa syafawi namanya. Kalau tadi itu om syafawi, ya, diberi nisbah dengan syafawi, ya, nisbah kepada penisbatan kepada makhraj huruf mim, yaitu dari bibir. Baik, mim sukun bertemu dengan ba. Cara membacanya adalah dengan memanjangkan gunnah, menambah ukuran gunnah pada mim. Tulquna ilaihim bil mawaddati. Tulquna ilaihim bil mawaddati. Tulquna ilaihim bil mawaddati. Lasta alaihim bimusaytirin. وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين ولنبلونكم بشيء ولنبلونكم بشيء. Ya. Baik, demikian cara membacanya dengan apa? Menambah atau menyempurnakan ukuran gunnah. Ya. Baik. Ada sinyal kecilnya. Lasta alaihim bimusaytirin. Ya. Baik. Kita buka aja ya. Lasta alaihim bimusaytirin. Dalam mushaf tidak ada tanda sin. Kalimat bimusaytir tidak ada tanda sin. Ada ya? Oh ya, baik. Yang ada pada yang dalam mushaf Madinah, ya, kalimat yang ditulis dengan shad kemudian ada tanda sin di atasnya adalah bimusayyitiruna, ya, bimusayyitirina. Ya. Bentar, dalam surat Tur, kita lihat ya. Amhumul musayyitirun, bukan musayyitirun. Amhumul musayyitirun. Ya. Surat Tur ayat 37 ada huruf sin di bawah. Ya. Nah, kalau ada huruf sin di bawah, maksudnya apa? Boleh dibaca sin. Ya. Amhumul musayyitirun. Amhumul musayyitirun. Dan letak yang di bawah menunjukkan lebih afdol dibaca shad. Ya. Amhumul musayyitiruna. Baik. Kalau sinnya di atas, ya, seperti kata bastah, ya, apa? Bastatan ditulis dengan shad namun dibaca dengan sin. Bastah, ya. Menunjukkan apa? Shadnya diganti sin dan itu yang masyhur diganti dengan sin bastah. Kalau shad secara riwayat kalau kita baca dengan riwayat hafiz tidak, ya. Namun kalau kita melihat riwayat secara umum, ya, kalau kita membaca dengan shad ya tidak salah. Seperti kalimat siroto dibaca dengan si sin, ya, siroto ihdinas siratal mustaqim, mengganti shad dengan sin. Ya, kalau kita lihat riwayat kita ya tidak benar. Ya, salah. Namun salahnya bukan salah jali. Tetap artinya tetap tidak berubah. sebagian qura tetap juga membaca shirath dengan shirath. Ya. Surah, surah. Kemungkinan, ya, dia tidak memaksudkan dhammah, ya. Tapi karena diajari shad itu dengan mucu ini surat, ya. Dia belum sempat mengkasrah sudah bunyi surah, ya. Artinya fi. Ya. Mungkin ya, coba dibetulkan. Jadi kalimat di musayyirin, mungkin dalam mushaf yang lain mungkin ada tanda sinnya mungkin ya, cetakan Mesir mungkin ya, ya mungkin ada. Baik. Baik, kita kembali ke halaman 30. Kita baca lasta 'alaihim bimusaytirin. Ya, kita baca shad saja, bimusaytirin ya. Tanwinnya enggak kelihatan ya, bimusaytirin tanwin. Ya. Jadi gunnah pada mim bertambah ya, dipanjangkan. Baik, namanya apa? Ikhfa Syafawi ya. Namanya Ikhfa Syafawi. Tapi jangan kita kemudian berpikir berarti pengucapan mim seperti ikhfa pada nun disamarkan ya. Tidak lagi dibaca dari makhraj mim. Seperti nun yang kita baca ikhfa kan tidak lagi di ujung lidah dengan gusi. Anta menjadi anta. Betul, ini memang ikhfa pada nun. Namun jangan kita menggunakan qiyas, maksudnya dengan akal-akalan kita ya. Namanya saja ikhfa syafawi ya, berarti mimnya dibaca samar-samar dalam arti bibir tidak merapat ya. Misalkan lasta 'alaihi kan ikhfa ya. Tidak, tidak demikian. Kita mengikuti bacaan dari masyayikh kita ya, guru-guru kita yang kita berguru langsung dengan mereka, membaca ikhfa syafawi dengan tetap menutupkan apa? Bibir. Ya, lasta 'alaihim ya, dirapatkan aja. Ya. Memang namanya ikhfa syafawi ya, namun tidak hakiki. Tidak hakiki ada ikhfa dalam arti menyamarkan mim, melafazkan mim bukan dari makhraj mim ya. Tetap dibaca dari bibir dengan bibir saling bertemu ya. Cuman gunanya ditambah ya, gunanya ditambah saja. Halaman 31 kita lihat. Masih bacaan ikhfa syafawi. Fa idahum bis sahirati. Ka'annahum bunyanun marsusun. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم يومئذ لخبير. سبأ لهم فإذا هم بالساهرة. Kurang tanda sukun di nun, bunyanun dikasih tanda sukun nunnya. Berikutnya inna rabbahum baik. Kalimat bunyanun, nunnya disukun ya. Hukumnya apa namanya? Hukum apa? Nun sukun ketemu ya. Idhar, idhar apa? Syafawi atau halqi? Idhar mutlak. Idhar mutlak. Bukan halqi, bukan syafawi, mutlak ya. Baik. Inna rabbahum bihim yauma idzin ya. Mim sukun ketemu ya. Ya inilah yang dinamakan bacaan idhar syafawi. Ada tanda sukun tertulis jelas di atas mim menunjukkan mimnya dibaca dengan idhar. Apa idhar artinya? Membaca mim dari makhrajnya dengan tidak menambahkan gunnah. Gunnahnya gunnah yang sekadarnya. Bihim yauma idin. Beda dengan mim pada rabbahum. Bandingkan antara mim yang mengalami ikhfa dan mengalami izhar. Inna rabbahum bihim yawma idin la khabirun. Baca. Inna rabbahum bihim yawma idin la khabirun. Wa ma sahibukum bimajanunin. Bawahnya, salhum, teruskan sampai akhir. Baik, lihat lagi halaman ya. Baris kelima. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Ada berapa mim sukun? Dua. Mim sukun pada salhum dan pada ayyuhum. Mim sukun pada salhum mengalami apa? Izhar. Ya, dibaca dengan jelas, yakni melafadzkan dari bibir tanpa menambah ukuran gunnah. Ayyuhum bidzalika mengalami apa? Ikhfa syafawi. Baik, berikutnya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ada berapa mim sukun? Tiga. Pertama, wa yumdidukum mengalami izhar syafawi. Wa yumdidukum bi amwalin. Kum ikhfa syafawi bi amwalin. Mim bertemu wawu mengalami izhar. Baik. Jadi di sini izhar tidak kita khususkan pembahasannya atau latihannya, insyaallah ya kita cukupkan dengan bacaan idgham dan ikhfa syafawi. Ya. Sampai di mana tadi? Baik. Halaman 31 yang membaca. Dari atas faidahum bisahirah. Faidahum bisahirati. Ka'annahum bunyanum marsusun. Hasan. Bawahnya. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabirun. Wa ma sahibukum bimajnunin. Hasan. Berikutnya. Salhum ayyuhum bidzalika za'imun wayumtidukum bi amwali wa banina. Ulangi. Wa yumdidukum bi amwaliw wa banina. Ahsan. Barakallahu. Terakhir. Wa tamiru bainakum bima'rufin. Ain suaranya jalan ya, nyambung dengan ra. Ma'rufin. Wa tamiru bainakum bima'rufin. Baik. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Ulangi. Yakhshawna. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Naam, coba disambung. Yakhshawna rabbahum. Sambungkan. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Baik, ahsan. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan hukum mim sukun. Naam. Baik. Berikutnya halaman 32 sampai halaman 47 ya, di sini banyak kita tuliskan ya, contoh-contoh yang yakni mutafarriqah, ya. Jadi di atas bisa dilihat keterangan bahwasanya hukum izhar dan idgham juga dialami oleh huruf-huruf yang lain, ya, selain lam, selain nun dan mim, juga huruf-huruf bisa saja mengalami idgham, ya. Baik. Bisa dibaca dengan izhar atau idgham, ya. Yang jelas sudah diberi bantuan, ya, kapan huruf dibaca izhar maka ada tanda sukun. Nah, dan tanda idgham adalah apa? Adalah tasydid, ya, adalah tasydid. Baik, coba dilihat, kita baca contoh yang pertama. Falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haqq. فليكتب وليملي للذي عليه الحق Perhatikan dua kata yang pertama, falyaktub walyumlil. Falyaktub ada ba sukun bertemu dengan wawu pada kata walyumlil, ya. Sekarang antum ingat kembali pelajaran makhraj. Antara huruf ba dan wa, hubungan makhraj keduanya bagaimana? Sama makhrajnya atau berdekatan atau gimana? Sama. Jadi ba sama makhrajnya dengan wawu. Apakah dengan kesamaan makhraj ini membuat ba sukun masuk diidghamkan ke wawu? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Memang ada sebab untuk memasukkan ba ke wawu, yaitu kesamaan makhraj. Akan tapi ternyata bacaan guru-guru kita, ya, membaca ba dengan tetap diizharkan, ya, sehingga ada tanda sukun di atasnya. Maka dibaca gimana? Tetap muncul qalqalahnya. Falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihil haqq. Baca. Contoh kedua, fayuqatal aw yughlib fasawfa nu'tihi ajran. Yuqatal aw yughlib fasawfa nu'tihi ajran. Perhatikan kalimat yughlib fasawfa. Ba sukun bertemu fa. Ya. Hubungannya berdekatan makhraj. Ba bibir dengan bibir, fa bibir bawah dengan gigi, ba, fa, sangat dekat. Apakah dengan sebab kedekatan ini dibaca idgham ba-nya? Tidak, ya, dibaca dengan izhar. Dalam riwayat hafiz dibaca izhar, muncul qalqalah dengan jelas. Ulang lagi, fayuqtal kalau ba bertemu dengan ba jelas dibaca idgham. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Ya, muncul enggak qalqalahnya? Wala yaghtab ba. Tidak, karena sudah masuk ke huruf ba berikutnya. Contoh keempat, baca wal yaktub bainakum. Gimana? Coba giliran siapa baca? Wal yaktub bainakum, ya. Wal yaktub bainakum kadibum bil adli. Qalqalah. Wal yaktub bainakum kadibum bil adli. Adli. Ya. Baik, Hasan. Nah, jadi dibaca dengan idgham. Baik. Bawahnya. Ya bunayya rkam ma'ana. Ya bunayya rkam ma'ana. Ba sukun ketemu mim. diapakan? Diidghamkan. Nah, sempurna tidak idghamnya? Sempurna. Tandanya tasdid. Kalau dibalik, mim dulu baru ba, idgham bukan? Mim ketemu ba, idgham atau tidak? Ikhfa Syafawi, ya kan? Nah, sudah kita lewati tadi sebelumnya. Fa'idahum bisahirah, ya. Mim ketemu ba, bukan diidgham kan? Fa'idahum bisahirah. Kalau ba dulu baru mim, masuk ke mim. Tapi kalau mim dulu baru ba, disamarkan saja. Baik. Bagaimana hukum tak sukun ketemu sin? Dibaca dengan izhar, ya. Kita baca contoh yang paling bawah. Wasuyiratil jibalu fakanat saraban. Coba baca huruf ini. Nat. Nat. Dikasih hamas. Nat. Ya. Sa. Dari tak ke sin harus pindah, ya. Diberi hamas dulu dari tempat keluarnya tak. Nat. Sa. Nat. Sa. Sambungkan. Nat. Sa. Nat. Sa. Ya, jadi muncul hamas dulu baru sinnya dari tempat makhraj sin. Wasuyiratil jibalu fakanat saraban. Coba gilirannya baca. Wasuyiratil. Wasuyiratil jibalu fakanat saraban. Lagi. Wasuyiratil jibalu fakanat saraban. Nat sa tidak. Nat saraban. Wasuyiratil jibalu fakanat saraban. Ahsan. Bagaimana hukumnya tak sukun bertemu fa? Dekat, dekat sekali antara ta dan fa, ya. Apakah kedekatan ini menyebabkan terjadinya idgham? Ya. Dalam riwayat Hafiz tetap dibaca idhar, ya. Buka halaman 33. Kazzabat Thamud bi tagwaha. Kazzabat Thamud bi tagwaha. Kazzabat Thamud bi tagwaha. Kazzabat Thamud bi tagwaha. Bat sa. Bat sa. Lagi. Nah, sekarang didekatkan. Bat sa. Nah, jadi tidak langsung bat, belum hamas sudah pindah ke sa. Bat sa bukan. Bat kasih hamas dulu baru pindah ke huruf sa. Baik, baris kedua. Kazzabat Thamud wa 'Adum bil qari'ati. Ulangin. Kazzabat. Kazzabat Thamud wa 'Adum bil qari'ati. Ya, contoh yang lain. Fadal. Ala bu'dan. Fadal antum. Lanjutkan. Ala bu'dan li madyan kama ba'idat Thamud. Baris ketiga. Ala bu'dan. Ala bu'dan li madyan kama ba'idat Thamud. Ahsan. Sekali lagi coba. Ala bu'dan. Ala bu'dan li madyan kama ba'idat Thamud. Barakallahu fiik. Ahsan. Bagaimana hukumnya tak ketemu sad? Juga dibaca inhar. حصرت صدورهم أن يقاتلوكم tak sukun bertemu zai ya, nomor atau baris ke-6 juga dibaca izhar kullama khabat zidnahum sa'iran kullama khabat zidnahum sa'iran juga tak sukun bertemu jim dibaca dengan izhar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan baik coba anda baca bawahnya fa'idha wajabat junubiha وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا أحسن sekali lagi فَإِذَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا أحسن halaman berikutnya huruf ta ketemu dha bertemu dengan dha juga dibaca dengan izhar illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya wa an'amun hurrimat zuhuruha وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً كَانَتْ ظَالِمَةً di baca وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ yang tadi dibaca wakam qasamna wakam qasasna min qaryatin kanat zalimatan ulangi wakam ulangi wakam qasamna bukan qasasna wakam qasamna min qaryatin kanat zalimatan ahsan baik tak sukun bertemu tak ya karena sama hurufnya tentu akan dialami idhar idgham ya dibaca idgham baik kita baca contoh paling bawah wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ hamasnya muncul tidak pada kalimat kanat tidak kapan munculnya saat memfathah ta pada kata ta'budu kanat ta'budu ya baik halaman 35. Jadi tak sukun diidghamkan ke tak. Ya. Baik. Juga dibaca idgham ketika bertemu dengan dal. Coba baca baris ketiga, halaman 35. Tak sukun bertemu dal juga diidghamkan. Qala qad ujibad da'watukuma fas taqima pada qala qad ujibat da'watukuma fastaqima qala qad ujibat da'watukuma fastaqima taknya hilang ya betul-betul hilang zatan wa sifatan zatnya hilang, sifatnya hilang, tidak lagi ada hamas, bahkan suara taknya pun sudah tidak ada lagi, langsung masuk ke dal ujibad. Nah, baik, kalau tak ketemu dal di idgham, maka juga sebaliknya, dal ketemu tak juga di idghamkan, seperti yang di atas itu. Ya, baik, ini urutannya mungkin ya acak begitu ya. Baik, kita lihat baris pertama, iz ayyadtuka, ini dalnya sukun asalnya, namun karena bertemu tak, sukunnya hilang, menandakan dia mengalami idgham yang sempurna ke tak, ada tasydid di atas tak. Iz ayyadtuka bi ruhil qudus, إذ أيتك بروح القدس، إذ أيتك بروح القدس. طيب huruf dalnya masih muncul tidak qalqalahnya? Tidak. Bahkan dalnya enggak ada. Dat huruf dalnya pun hilang total ya, wala sifatnya. Nah, apalagi sifatnya. Paling bawah. Wa in arad, ya langsung ketak. Wa in aradtumus استبدال زوج مكان زوج. Ya, coba dibaca. Lanjutannya. Ya, yang bawah. Wa in aradtum. Wa in aradtum istibdal zawj makan zawj. Ahsan. Halaman 36 juga di sini contoh-contohnya. Idgham dal ketak. Jadi dal selalu diidghamkan ke huruf ta. Baik. Kita baca baris paling bawah halaman 36. Walaki yu'akhidukum bima 'aqadtumul aymana. Qad, ini dalnya sukun asalnya, namun karena bertemu tak, langsung ke ta'aqqattum. Aqqattum ya. Walakin, masuk ke ya dengan gunnah. Walakin yu'akhidukum bima aqqattumul aymana. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أحسن. بارك الله فيك. Kita lanjut halaman 38. Halaman 37 juga ini banyak dal ketak. Ya. Dal ketak. Baik. Huruf ra ketika bertemu dengan ra dibaca apa? Ya, idgham ya. Ra ke dalam huruf ra. Ya, coba dibaca baris kelima dari halaman 38. Wadhkur rabbaka idza nasita. Baca. Wadhkur rabbaka idza nasita. Ya. Dal ketemu dal jelas dibaca idgham. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. Lam ketemu ra. Lam sukun bertemu ra dibaca idgham juga. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi. Qala rabbukum rabbus samawati wal ardi. Ya, coba dibaca. Qala bar rabbukum rabbus samawati. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi. Ahsan. Berikutnya. coba dibaca yang idgham dal ke dal ya, baris sebelumnya waqad dakhalu bil kufri. Ya, waqad dakhalu bil kufri halaman 38 baris ke-6. Waqad dakhalu. Waqad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi. Baik, di sini ada dua waqad. Yang pertama qad pada awal. Pada yang di awal waqad dakhalu, tidak ada qalqalah. Wa hum qad kharaju bihi, ada qalqalah. Baik, halaman 39. Dal pada qad bertemu sin dibaca izhar. Illa ma qad salafa. Faqad sa'alu Musa. Qad sa'alaha qawmum min qablikum. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka. Sebagian membaca dengan idgham, ya. Oh, sami Allah, ya, sebagian qiraah maksudnya. Nah, di sini kita membaca dengan riwayat Hafiz, dibaca dengan izhar. Baik. Coba dibaca. Qad sami Allah. Qad sami. Baik. Ati tujadiluka. Selain qad sami Allah. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka. Sami'a Allahu, hanya jelas. Qad sami'a Allahu qawlan lati. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka. Baik. Lanjutkan. Wa laqad sabaqat kalimatuna. Sambilnya. Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalina. Ahsan. Dal ketemu dad, gimana coba? Dal ketemu dad, siapakan? Siap, berikutnya. Diidghamkan atau diidharkan? Ya, fadal. Qad dallu wa ma kanu muhtadina. Ulangi coba. Qad dallu. Qad dallu wa ma kanu muhtadina. Baik, Hasan. Jadi dibaca idhar. Qad. Baik. Berikutnya. Wa laqad dalla qablahum aktsarul awwalina. Ya, ulangi. Wa laqad dalla qablahum aktsarul awwalina. Ya, dibaca idgham dah. Dal ketemu dad, walaqad dhalla, atau dibaca idhar walaqad dhalla. Hah? Tandanya apa? Sukun. Nah, berarti dibaca idhar. Berarti idhar. Ayo baca. Walaqad dhalla. Qalqalah dulu. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalina. Ahsan. Ya, jadi dibaca idhar. Jangan dibaca idgham. Baik, terus. Lanjutkan. Qad dallu min qablu wa adallu kathiran. Ulangi coba. Jangan ketawa. Dibaca dengan idhar. Qad. Qad dallu. Ya. Qad dallu min. Qad dallu min qablu wa adallu kathiran. Barakallahu. Berikutnya. Wa may yushrik billah faqad dalla. Gimana? Wa man yusyrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Ba'idan, ahsan. Kita baca sama-sama. Wa man yusyrik billahi faqad dalla dalalan ba'idan. Man yusyrik billahi faqad dalla dalalan ba'idan. Dibaca dengan idhar. Jadi kalau dal ketemu dad, hendaklah kita jangan melupakan qalqalah. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Ya, satu lagi halaman 40. Dal ketemu jim dibaca dengan jelas juga. Ya, jangan lupa mengqalqalah. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Laqad ji'ta shay'an fariyan. Laqad ji'ta shay'an fariyan. Ji'ti. لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا menebalkan guna anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا طيب إلى هنا نكتفي إن شاء الله setelah kita istirahat kita lanjutkan kembali. Fadhal.